تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Di tengah para sahabat itu hanya ada tiga orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. Hanya ada tiga orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. Yang pertama ini ayahnya Sahal. Jadi Sahal itu sahabat, ayahnya Sa'ad bin Malik As-Sa'idi itu sahabat juga. Ya kalau seperti Sahal bin Sa'ad ini kita bilang apa? Radiyallahu anhu atau radiyallahu anhuma? Radiyallahu anhuma. Tamam. Itu doa untuk keduanya karena dua-duanya sahabat. Jadi saya sebutkan tadi Sa'ad bin Malik dari sahabat ada berapa orang? Ada tiga orang. Ini yang pertama, ayah dari Sahal, Sa'ad bin Malik As-Sa'idi. Yang kedua adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Namanya Sa'ad bin Malik juga Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anis sahabat ya jemaah. Baik.